Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kebetulan alumni dari Universitas Batang, hadir pada hari ini. Saya masih ingat 27 tahun yang lalu saya diundang kemarin. Waktu itu saya masih muda. Waktu itu saya sedang viral-viralnya di dunia sosmed. Walaupun generasi sekarang ini sudah banyak yang tak lagi kenal dengan saya, tapi saya bangga karena presiden kita alumni dari Universitas Batang. Saya ingat waktu itu dia duduk di belakang saya, persis di belakang saya, dan dia mengulurkan HP mau selfie, tapi saya tolak karena kata saya, hormatilah profesor-profesor kita yang sedang berpidato. Tapi hari ini saya menyesal. Coba saja kalau waktu itu selfie dan foto saya simpan, betapa beruntungnya saya. Begitulah agaknya nanti tahun 2045. Sekarang udah balik ke 2018. Apa yang mau saya sampaikan? Yang sama-sama kita hormati, Bapak Pendiri, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Anggota DPD, Ibu Wakil DPD, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Judul tema kuliah umum jelas, membangun generasi Islam menuju Indonesia Emas 2045. Yang deklarasinya tadi sudah saya diminta naik ke atas, saya sangka untuk nengok-nengok aja, rupanya tanda tangan. Masya Allah, profesor doktor, profesor doktor, LCMA satu di situ. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Ada dua profesor di bawah, dua doktor. Tiba-tiba ada satu LCMA di atas. Lama saya merenung tadi, apalah maksudnya menyusun gambar ini? Itu artinya LCMA lagi cemas menghadapi apa-apa. Jadi kalau mau melihat bagaimana Indonesia tahun 2045, maka lihatlah bagaimana anak muda kita sekarang. Yang sekarang semester 1, pukul rata umurnya 20, karena SD terlambat masuk. Berarti tahun 2045 itu dia umur 47 tahun. Gimana sekarang dia semester 1, begitulah nanti dia tahun 2045. Jadi kalau yang sekarang ke kampusnya gontai, letoy, loyo, bawaan mau mati, begitulah nanti dia tahun 45. Kalau ada yang gayanya melambai, macam-macam bencong, begitulah nanti tahun 2045. Oleh sebab itu dari sekarang dibentuk. Saya lama sudah berceramah, baru ini seumur hidup saya temanya semenarik ini. Allahu Akbar. Karena banyak orang selalu berpikir tentang masa lalu. Jangan habiskan energimu memikirkan masa lalu sehingga engkau lupa untuk menatap masa depan. Yang lalu biarkan berlalu. Dalam kasus ini kaca spion harus kita buang. Jangan terlalu melihat ke belakang, akhirnya nabrak juga ke depan. Oleh sebab itu ke depan, tapi dalam bingkai, karena kita kajian kuliah umum sesuai dengan keyakinan kita, maka judulnya diikat dengan Islami, membangun generasi Islami. Apakah yang dimaksud generasi Islami itu? Pakai alhamdulillah, salat, salawat kepada Rasulullah. Apakah yang dimaksud dengan generasi Islami itu kemana-mana pakai peci? Saya punya kawan kemana-mana pakai peci. Terakhir dia lupa bawa peci, rupanya botak. Mohon maaf, jangan tersinggung. Isi konten ceramah tidak ada sindir menyindir. Saya ustadz yang tidak bisa diajak untuk menyindir. Karena saya pernah diajak pengurus masjid untuk menyindir orang yang bersedekah, tiba-tiba sedekahnya diambilnya lagi. Siapa yang bersedekah kemudian diambilnya lagi, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir tak datang. Sejak itu tak mau saya sindir-sindir. Siapa yang mau diceramahi, bawa orangnya kemari, face to face kita ceramah. Jangan takut-takut. Jadi nanti kalau dengar ceramah saya ada yang tersinggung, ya salah sendiri. Islami itu bukan simbol, tapi ada tiga nilai di dalamnya. Yang pertama, Islam itu adalah akidah, keyakinan. Jadi kalau dari sekarang keyakinannya sudah rusak, ada orang kirim foto ke WhatsApp saya, gambar tokoh masyarakat sedang melihat keris berdiri. Diri keris. Ini artinya apa? Masih percaya sama jin, hantu, setan. Kenapa keris itu bisa berdiri? Karena ada jin di dalamnya. Zaman Nabi Sulaiman, jin sudah kalah tender. Ketika kursi Balqis mau dipindahkan dari Yaman ke Palestina, Nabi Sulaiman tegak berdiri, ya ayyuhal mala'u, wahai para pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin, siapa yang sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Siapa yang sanggup? Angkat tangan jin Iprit. Waktu itu dia punya perusahaan PT Iprit Corporation. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sulaiman, sebelum kau tegak, kursi Balqis sudah pindah. Sulaiman tidak serta-merta menerima itu. Sulaiman nanya lagi, ada yang lebih cepat? Ada yang lebih cepat? Datang satu, namanya Asif bin Balkhiyah. Asif bin Balkhiyah sampai ke Bandung jadi Asif. Asif, apa kata Asif? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Kira-kira mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Siapa yang menang tender? Iprit atau Asif? Asif, bukan Asif. Asif bin Balkhiyah menang. Saat itu jin sudah kalah. Di zaman Raja Sulaiman, kita menyebutnya Nabi Sulaiman, sahabat kita menyebutnya Raja Sulaiman. Dalam perjanjian lama disebut King Solomon, orang barat menyebut King Solomon. Sampai pula katanya kerajaannya ke Yogyakarta, makanya ada satu tempat pakai nama dia. Apa itu? Sleman. Yang paling tak enak sampai ke negeri Melayu. Di mana? Rumah Wak Leman. Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sebegitu hebat, sudah kalah tender itu. Ternyata Nabi Sulaiman ketika pemindahan kursi Balqis itu ditenderkannya, tidak diambilnya langsung. Tak main tunjuk aja Sulaiman. Maka saat itu apa yang terjadi? Kalah jin Iprit. Hari ini masih ada anak muda yang tidak makan sehari semalam, bersemedi sambil manggil jin. Hai jin, datanglah, datanglah, datanglah. Tiba-tiba dia datang. What can I do for you? Jangan lagi berkawan dengan jin, berkawan dengan hantu, berkawan dengan setan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kemana? Ke dukun. Hai cewek, godain kita dong. Pren. Sakit hati, ambil air ludahnya, ambil kukunya, bawakan ke dukun. Dukun pun baca-baca mantra. Habis itu tidur tak lelap, makan tak kenyang. Si perempuan pun sudah kena santet, black magic. Akhirnya pas mau makan mie ayam, nampaknya wajah laki-laki itu di baliknya. Islami adalah akidahnya diluruskan. Makanya kata Pak Rusli Bintang, apa kata beliau? Acara-acara saya Ustadz Somad diawali dengan baca Quran, diawali dengan solawat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu wajib dalam acara-acara beliau. Itulah yang menurunkan berkah hingga berdiri 5 universitas di seluruh Indonesia. Allah berjanji. Ini janji bukan datang dari siapa-siapa. Allah berjanji. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Qur'an dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, mulutmu diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Dibacakan Qur'an, turun rahmat. Qur'an dibacakan di convention hall, turun rahmat. Qur'an dibacakan di rumah sakit, turun rahmat. Qur'an dibacakan di kuburan, turun rahmat. Mengundang rahmat-rahmat Allah turun. Yang kedua, solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa Pak Dr. Rusli Bintang bisa membangun ini sedemikian besar, rahasianya baru beliau bisikkan ke saya tadi. Baca Quran dan solawat Badar. Terserah mau solawat apa, yang penting solawat. Maka kalian pun begitu juga. InsyaAllah generasi emas 2045 adalah generasi yang rajin membaca Quran dan rajin bersolawat. Connect dengan Allah, akidahnya kuat. Jangan pakai mantra. Connect dengan Rasulullah karena bersolawat. Inna salatakum, solawat kalian, ma'rudatun ilayya, solawat kalian dari Batam dibawa ke Madinah Al-Munawwarah, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Batam ke Madinah 9000 km. Kalau tak percaya ukurlah sendiri. Sampai solawat Bapak Ibu. Makanya ke depan kalian yang mahasiswi-mahasiswi tentu akan jadi ibu rumah tangga, betul? Insyaallah tahun 2045 masih ada ibu rumah tangga. Kita berharap itu. Karena katanya ibu rumah tangga hampir punah. Kenapa? Karena laki-laki nikah sama laki-laki. Maka perempuan ini tak ada lagi. Maka bersyukur kalian masih ada laki-laki yang tertarik dengan perempuan. Sekarang ada model orang lewat cewek cantik, dia cuek aja. Lewat anak lajang baru dia menjadi. Na'uzubillah, enggak lah ya. Ibu-ibu perempuan, walaupun dia sarjana, walaupun dia profesor, walaupun dia doktor, tapi dia tetap tidak meninggalkan kodratnya. Dia adalah ibu perempuan yang mengandung, menghamilkan anak. Anaknya saat dalam kandungan, dia bersolawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Anaknya tenang di dalam, suaminya pun tenang. Sekarang kenapa anak-anak itu lari sana, lompat sini, lompat sana, lari sini? Gara-gara ibunya yang racun kucing garung. Nah, makanya anak itu mau mencakar aja bawahnya. Ustaz nyindir anak kami ya? Enggak, anak-anak biasa lari-lari gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibunya baca Quran. Tapi ada yang unik dari yang disampaikan Ibunda Profesor Dr. Hajjah Darmayanti Lubis tadi. Apa? Selama ini di kampung saya, Bu, orang cuma wirid Yasin. Tapi ternyata Yasin di tempat ibu tadi unik, turun ke jalan menegur anak-anak funky. Itu luar biasa aja. Itu apa namanya? Yasinan on the road. Jadi ke depan harus ada inovasi. Jangan lagi baca Yasin di musola. Ibu-ibu wirid Yasin, kita baca Yasin, habis ini kita turun ke jalan. Nampak ada anak-anak funky, ah, panggil dia. Kenapa antingmu banyak betul? Bagi dong ibu satu. Nampak ada yang belum menutup aurat, kenapa engkau begini? Ini saya belikan jilbab. Nih, jilbab untuk lain. Pakai, pakai, pakai. Ingat, nah, ini harga diskon karena kita udah kenal. Sambil jualan. On the road, turun ke jalan. Maka generasi inilah yang akidahnya mesti kuat. Ini sekarang ada anak lajang memutuskan pertunangan hanya karena keyakinan akidahnya yang rusak. Oh Adinda, kita sudah pacaran 5 tahun, tunangan 5 bulan. Nampaknya harus diakhiri. Kenapa begitu, Bang? Karena ternyata bintangku Taurus kambing. Kau tahu sendiri kan kambing? Iya, kita enggak pernah cocok. Kenapa begitu, Bang? Engkau Pisces ikan. Dan kambing paling takut sama air. Nampaknya ini tidak bisa kita lanjutkan. Jadi, kau harus mencari sesama ikan dan aku mencari kambing. Akhirnya putus pertunangan hanya karena percaya kepada perbintangan, horoskop. Padahal sudah jelas dikatakan kadzabal munajjimun walau sadaku. Orang yang percaya perbintangan bullshit, omong kosong. Sebelum kontrak perusahaan gimana? Jadi kita deal, tunggu dulu sebentar, buka laptop www.ramalan.com. Bila Anda lahir hari Rabu pagi, bintang Anda Taurus, jangan transaksi sore karena tidak sesuai dengan bintang Anda. Ini rusak akidahnya. Kalian akan jadi bisnismen, kalian akan jadi pimpinan, tanda tangan kalian memutuskan negara, perusahaan, kepentingan agama. Maka akidah harus berani mengatakan tidak. Say no, la ilaha. Itu yang diajarkan Islam. La haula wa la quwata illa billah. Tanya Pak Rusli Bintang, ada tak dia percaya kepada bintang-bintang? Walaupun nama beliau Bintang. Anak raja makan sembilang, sembilang dicampur dengan pari. Yang saya hormati Pak Rusli Bintang, yang tetap bersinar di siang hari. Bersinar. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ceramah di Bengkulu, di Pala Malahayati. Rupanya itu masih satu induk, satu payung dengan yang beliau dirikan. Ada di Aceh, ada di sini. Hanya saja namanya beda-beda. Di Aceh namanya Abul Yatama, Abu Bapak. Yatama anak yatim. Di mana-mana orang kalau membangun, berikut ini peletakan batu pertama oleh Bapak Pejabat Anu bin Anu. Tapi beliau tidak. Peletakan batu pertama oleh anak yatim. Luar biasa. Saya pun ke depan, dan saya memang sebelum bertemu dengan beliau pun sudah saya tak mau. Kemarin ada masjid, Ustaz Somad, tolong letakkan batu pertama. Enggak, jangan saya. Kenapa? Trauma saya. Ada masjid yang peletakan batu pertamanya saya, sampai sekarang belum selesai. Setiap lewat di situ, ya Allah. Maka kemarin ada beberapa masjid, Ustaz peletakan batu pertama ya, jangan. Kalau kalian mau, setelah nanti masjid itu selesai, buat satu keramik belum dipasang, peletakan keramik terakhir oleh Abdul Somad LCMA. Nah, baru. Ada orang meletakkan batu pertama, digali tanah, potong kambing, darahnya masuk ke dalam. Hai hantu segala jin jembalang tanah, tolong jaga. Tidak, anak yatim itulah yang menurunkan barokah, barokah, barokah, sehingga bangunan ini kokoh. Kenapa? Nabi SAW berjanji, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dekatnya di dalam surga. Ustaz Somad, iya, jadi kalau mau dekat dengan Nabi itu harus sedekah sama anak yatim. Iya. Jadi kalau semuanya sedekah sama anak yatim, gimana mau dekat dengan Nabi? Tergantung sedekahnya berapa. Sama macam nonton bola, kalau tiketnya VVIP, duduk di samping lapangan bola, jangankan bola, bulu kaki pemain bola itu pun nampak. VVIP. Tapi kalau tiket kelas ekonomi, layar tancap lah. Di luar stadion. Angin kencang, kadang-kadang bulat bola, kadang-kadang lonjong. Jadi kalau ada nanti orang sedekah 2.000 untuk anak yatim, apakah sama dengan Ustadz Fulan yang bersedekah anak yatim dengan Pak Rusli Bintang sedekah anak yatim? Katanya sama-sama dekat Nabi. Sama, cuman bapak itu dekatnya memang dekat betul. Kalau ente pakai teropong, 2.000 mau dekat Nabi. La ilaha illallah. Ya Allah, dekatkanlah aku sama Nabi Muhammad. Penyantunan anak yatim lama buka dompet, nyari pati murah bawa golok. Malaikat sudah lama gemes nengok orang yang sedekah 2.000 nih. Kata malaikat, gimana ya Allah, kusentil aja nih, jangan dulu, kata Allah, jangan dulu. Mudah-mudahan habis acaranya gak bertambah sedikit. Alhamdulillah Pak Ustaz, ibu yang kemarin nyumbang 2.000 itu setelah dengar ceramah Ustaz ada perkembangan. Berapa? 2.500. Alhamdulillah. Keyakinan, keyakinan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta anak yatim yang disantuni di mana? Sampai ke ujung pandang. Kota yang paling jauh bukan New York. Kota yang paling jauh bukan Amsterdam. Kota yang paling jauh adalah ujung pandang. Ujung pandang itulah kota paling jauh. Dan di ujung pandang ada satu. Di Batam, di Malahayati Bengkulu, Lampung, di Aceh, di ujung pandang. Satu lagi Pak Ustaz, tak ingat saya. Tanya sendirilah kalau mau tahu. Begitulah hebatnya keyakinan membuat orang akan menjadi bangkit. Saya tidak bicara banyak-banyak siang ini, hanya bicara tentang apa yang dimaksud dengan Islami itu memiliki keyakinan bahwa Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menolak mudarat, bersandar kepada. Ada orang kalau dia ngomong di depan orang berapi-api, rupanya pas dibuka wagyu, ada pakai rantai. Rantai apa? Rantai babi. Diakininya dengan pakai rantai babi. Ada orang ketemu dengan pejabat, tak ada takutnya sedikit pun. Berani luar biasa. Begitu selesai buka, rupanya dalam dompet ada keris kecil. Tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Masih bergantung kepada rantai. Masih bergantung kepada gelang. Masih bergantung kepada rantai babi. Masih bergantung kepada cincin. Ustaz Somad pakai cincin juga. Saya pakai cincin tidak ada apa-apanya. Bila anda lahir bulan Mei, bintang anda Gemini, pakailah batu berwarna merah, maka aura merah anda akan bangkit. Wajah anda merah, biji mata anda merah. Kalau perkara biji mata merah, ikan busuk pun merah juga. Tidak ada. Kau langkahkan kaki, kau sebut nama Allah, bismillah, dengan nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat, fil ardi, fis sama, di bumi maupun di langit. Langkahkan kaki kanan, serahkan kepada Allah. Bumi yang kupijak, bumi Allah. Yang kuhadapi, hamba Allah. Siapapun yang kita hadapi, tidak akan gentar. Walaupun profesor, walaupun doktor, tak gentar kita menghadapinya. Mana contohnya? Tuh. Bukan begitu maksudnya. Mereka ini kan orang-orang tua kita. Mereka ini sahabat-sahabat kita. Mereka ini memuliakan kita. Bukan lantas begitu lalu kita jadi orang kurang ajar. kita tetap menghormati mereka, tapi kita tidak langsung ciut. Ada anak-anak muda, kalau dia ngomong sesama temannya luar biasa, rapat BEM bukan main, tapi begitu berjumpa langsung macam kerupuk kena minyak lampu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anakku sekalian, yang perlu kalian bangkitkan adalah akidah, keyakinan bahwa tidak ada yang mendapatkan mudarat, tidak ada yang menolak mudarat, tak ada yang mendapat manfaat kecuali Allah. Maka bacalah Quran. Pagi sebelum berangkat itu jangan lupa sholat subuh. Ini aktivis-aktivis luar biasa, malam aktivitas sampai jam 2, sholat subuh jam 8. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya setelah ikut pengajian Ustaz Somad, sekarang saya amati luar biasa perkembangannya Ustaz. Sampai-sampai sholat duhanya pun pakai kunut. Dari mana ibu tahu? Saya intip dari jendela kamarnya. Allahumma adina fi man hadait. Jam 8. Kira-kira Ustaz Somad yang sholat subuhnya pakai kunut itu mazhab apa ya? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Oh, kalau duhanya pakai kunut, enggak ada satupun mazhab. Lalu anak saya tuh sholat subuh terlambat. Bagaimana mau turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tanamkan keyakinan dalam dirimu. Lalu Ustaz Somad juga kami lihat pernah pakai gelang. Itu bukan gelang, tasbih yang saya masukkan. Tasbih. Terus kalau saya sedang bertasbih saya pakai. Kenapa tak Ustaz pakai lagi? Ada juga yang saya pakai gelang, dibilangnya ini Ustaz agak-agak keperempuanan nih, kata dia. Ustaz pakai cincin, saya pakai sebagai hiasan saja. Bukan saya meyakini ada magic-magicnya. Tapi kadang jamaah nih, Ustaz, ya itu cincin Ustaz ada magic-magicnya. Ada, saya bilang. Apa magicnya? Ini kalau duduk dipakai rumah makan gak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja nih makan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, janganlah lagi percaya kepada benda-benda, janganlah lagi percaya kepada itu semua. Jurus singkat padat, baca Quran, selawat Nabi. Yang selama ini tak baca Quran, bukalah Quran, ikra'ul Quran. Ibu profesor doktor hajah ngajar di kampus, wakil ketua DPD se-Indonesia, dipilih oleh rakyat, masih sempat baca Yasin, masih punya grup wirid Yasin. Bayangkan itu, ini baru jadi ketua grup Yasin, sudah gak baca Yasin. Ketua grup Yasin gak baca Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan perkara yang sulit itu. Bukan kata Abdul Somad, buka tafsir Ibnu Katsir muqaddimah surat Yasin, baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Tenang hati ibu mendengar anak sayup-sayup suaranya keluar dari pintu kamar karena dia sedang membaca Yasin. Pelan-pelan ah, mau ngasih kejutan anak ah, mau dipoto dia sebentar ah, nanti aku mau buat update status anakku bacaannya masya Allah. Begitu dilihat di pintu, rupanya VCD. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu luruskan keyakinan, rukun iman jangan kau tambah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarihi. Cukup 6 rukun iman, sekarang ada yang nambah 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarihi wa dokter spesialis Universitas Batam ada fakultas kedokteran, tapi itu tidak merubah keimanan. Saya masih medical check up, saya masih periksa kesehatan. Anak sakit masih ke rumah sakit, istri melahirkan masih ke rumah sakit. Tapi itu tidak mempengaruhi iman keyakinan saya bahwa kata pak dokter sakit berobat. Jangan terlampau anti pada dokter sampai tak mau berobat. Bapak enggak berobat, enggak suntik, kuserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti pas makan siang dia nanya sama istrinya, "Kok enggak masak Adinda?" Apa kata istrinya? "Bang, sudah kuserahkan sama Allah Subhanahu wa taala." Baru tahu. Kita kan ada usaha. Ada usaha. Itu semua buah, minum, air yang sudah diberikan di depan itu semuanya, itu memang untuk bapak ibu. Itu rezeki diberikan Allah. Ditakdirkan hari ini harus makan. Tapi kalau tidak digerakkan tangan untuk mengambilnya, mana mau dia masuk ke mulut? Cobalah tengok aja dulu. Mana dia masuk? Itu masuk yang di depan saya. Kenapa? Jauh betul dari kursi. Mana mau ngambil? Luar biasa. Kita semuanya meyakini bahwa ini dari Allah, tapi tetap ada usaha. Air minumnya apa namanya? Air putih. Luar biasa, air putih. Maka ini yang akan memberikan kita kesempatan. Tertulis air putih. Memang minum air putih. Kadang kita ini mengaku Islami, tapi minumannya tidak Islami. Mengaku Islami, belanjanya tidak Islami. Mengaku Islami, tapi pikirannya tidak Islami. Maka kalau tapi ada yang tidak bawa-bawa, langsung saya dikasih air. Saya kan dari awal sudah katakan saya tak pandai sindir-menyindir. Kalau saya mau, saya ambil sendiri dari bawah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, betapa bangganya kita. Tadi di bawah Ali Putih, di sini Ali Water. Ini semuanya dapat label halal. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada orang terlalu takut terhadap hidup. Kita mendidik generasi yang berani menghadapi hidup. Kenapa? Keyakinan yang kuat. Jangan terlalu berharap pada yang ada, sehingga engkau lupa pada yang tidak ada. Dulu tidak ada apa-apa, tiba-tiba menjadi ada. Berawal dari anak yatim, tidak punya ayah, adik-adik banyak, sampai akhirnya salah satu dari adik itu diusir, tidak boleh bersekolah, tidak layak. Itulah yang membangkitkan semangat dari orang yang yatim menjadi bapak-bapaknya anak yatim. Berawal dari tidak ada, berawal dari kematian ayah, berawal dari ketidakadaan. Berapa banyak anak orang kaya berawal dari ada, awalnya tuan tanah, sekarang hanya menjadi tukang bersih-bersih tanah orang lain karena asyik menjual tanah. Anak lahir, jual tanah. Mau nikah, jual tanah. Anak akikah, jual tanah. Mau nikah sekali lagi, jual tanah. Istri pertama meninggal, ibu udah mau marah aja. Sudah adil pembagiannya. Kenapa Ustaz Somad duduk di sana? Duduknya di sana, tapi ceramahnya di sini. Untuk perempuan, tahu mereka menempatkan mimbar nih. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau punya generasi Islami 2045, tanamkan keyakinan yang kuat dalam anak-anak kita. Orang ibu-ibu zaman sekarang masih banyak yang tidak menanamkan keyakinan yang benar. Anak nangis malam dilarang nangis. Jangan nangis, Nak. Jangan nangis, Nak. Nanti ditangkap hantu, di bawah ranjang ada hantu nih. Itu maka banyak anak Indonesia percaya hantu. Kenapa? Dari kecil sudah ditanamkan bahwa di ranjang, di bawah ranjang ada hantu. Banyaknya di bawah, ada genderuwo, nyiblorong, suster ngesot, Dracula. Kenapa itu yang ditanamkan? Orang barat, kalau anaknya jatuh, dia tidak salahkan orang lain. Kita sudah salah dari awal. Kalau jatuh, yang dipukul lantainya. Jahat. Kalau orang barat enggak, anaknya jatuh, wake up, bangkit kau, bangkit. Ini enggak, akhirnya jangan heran kalau dia nyalahkan orang aja. Kenapa kita terbelakang? Karena dijajah Belanda 350 tahun. Karena dijajah oleh Jepang 3 tahun setengah. Kata Jepang, kami memang salah, tapi kalian salah juga, kenapa mau kami jajah, kata dia. Oleh sebab itu jangan terlalu menyalahkan orang lain. Jangan terlalu takut kepada jin, hantu, setan. Kita sudah diajarkan bolak-balik mengusir hantu setan. Cukup baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup, maha mengatur segala alam semesta. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Dia maha kuasa. Lahu ma fis samawati وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ. Dia tidak berat mengatur alam semesta. Wala ya'uduhu, dia tidak susah mengatur alam semesta. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu tanamkan ke dalam diri, tanamkan ke dalam hati. Tapi itu bukan mantra. Ini ada mahasiswa enggak pakai helm, nampak razia depan, baca ayat kursi. Sampai dekat razia dia sempit. Prit. Loh, kok enggak mempan ya ayat kursi? Kata Pak Polisi, aku baca itu juga. Sesama pembaca ayat kursi enggak mempan, gitu dia. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita banyak salah memahami agama. Kita selalu memahami agama itu tiga saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Sehingga agama dipahami tiga stasiun saja. Makanya ustaz selalu diundang tiga acara. Ustaz, nanti datang ke rumah kami ya. Apa acaranya? Cucu saya lahir akikah. Ustaz, nanti datang ke rumah kami ya. Apa acaranya? Nasihat pernikahan walimah. Besok datang anaknya. Ustaz, datang ke rumah kami ya. Apa acaranya? Atuk kami tak mati-mati, Pak Ustaz. Tolong Ustaz bacakan doa. Ya Allah, kalau memang umur panjang memberikan manfaat, maka panjangkanlah umur orang tua kami ini. Tapi kalau memang tak ada gunanya lagi, tersiksa saja, maka sengaja tak dibunyikan. Kalau bunyi tersinggunglah anak cucunya. Kalau memang tak ada gunanya, matikanlah cepat. Sakit hati. Dua hari kemudian datang telpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz. Gul Pak Ustaz. Islam sebagai way of life. Islam adalah jalan hidup. Bagaimana minum saja diatur dalam Islam. Idza syariba ahadukum, kalau kamu minum, falyashrab biyaminih, minum pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum falyakul biyaminih, makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena setan minum pakai tangan kiri dan makan pakai tangan kiri. Makan saja diatur oleh Islam. Yang minum pakai tangan kiri jangan tersinggung, saya tak ada niat nyindir. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Maman nasya falyastaqi, siapa yang lupa maka muntahkanlah. Diatur, terbuka tutupnya, masuk lalat. Disangkanya airport. Idza walawal zubab fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke tempat air minum kau, apa yang terjadi? Falighum misfu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, dalam salah satu sayapnya ada penyakit. Wa fil ukhra shifaan, tapi sayap yang satu lagi mengandung obat penawar. Diteliti di Paris, Perancis dengan mikroskop hiper super besar. Ternyata begitu lalat masuk ke dalam air, keluar bakteri-bakteri dari satu sayapnya, lalu dari satu sayap lagi keluar bakteri-bakteri, bakteri ini memakan bakteri ini, bakteri memakan bakteri. Kenapa itu yang tidak diungkapkan di fakultas kedokteran, bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW, dari mana Muhammad tahu itu, padahal dia tidak pernah terdaftar di manapun sekolah, dia buta huruf. Tapi bagi kita, lagi-lagi keyakinan yang kuat, dia tahu itu. Kenapa? Karena dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tanamkan keyakinan. Tiga. Yang pertama, tanamkan keyakinan. Yang kedua, sudah yakin mantap, ibadah. Ibadah tak boleh tinggal. Tanyalah ibu profesor, tanyalah bapak onar, tanyalah profesor ketua yayasan, tanyalah bapak wakil ketua DPRD, tanyalah bapak anggota DPD. Mereka ini jadi semua karena ibadah, ibadah, ibadah. Ibadah tidak bisa digantikan dengan yang lain. Sekarang banyak orang menggantikan ibadah dengan ritual-ritual. Letakkan kaki kanan di paha kiri, letakkan kaki kiri di paha kanan, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. Tarik, tarik, tarik, tahan. Tak boleh melawan, karena kata instruktur tahan, ditahan dari atas keluar dari bawah. Ini rumah-rumah kepalsuan, rumah-rumah spiritualitas. Bohong, bullshit, omong kosong. Semakin besar kota, metropolitan, keyakinan kacau balau, mencari ketenangan. Tidak ada ketenangan kecuali yang kedua, ibadah. Makanya anak-anak muda ini yang akan menjadi pemimpin-pemimpin 2045, keyakinannya mantap, ibadahnya. Ibadah paling utama, sholat. Bukan somat, sholat. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Di Malahayati Lampung, semua mahasiswa diasramakan. Saya tanya ke Pak Kadhafi, ini kenapa diasramakan Pak? Kalau di luar asrama, ibadahnya tidak terjaga. Kalau di asrama, 4 tahun insya Allah sholatnya terjaga. Sholat di masjid. Begitu dia tamat S1 nanti, maka dia akan menjadi pemimpin. Bisa masuk BUMN, CPNS, anggota legislatif. 4 tahun sudah digembleng. Azan bisa, jadi imam bisa. Bayangkan kalau kepala dinas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai sedang makan siang. Siapa yang azan tuh? Pak kepala dinas. Apa? Mentang-panting mereka. Sekarang kenapa musola-musola kantor disepelekan? Yang azan pemain naturalisasi dari luar. Dicarilah orang-orang tua, azruh azan. Allah. Dia yang azan, awak yang khawatir. Ini tali satu nih Pak, kalau putus gawat nih. Makanya cara menyelamatkannya itu kapan? Memang ide brilian, luar biasa. Mempersiapkan 100 tahun kemerdekaan Indonesia dari sekarang. Anak-anak muda yang hebat, yang cerdas, yang kuat, yang tegap. Olahraganya pun ibadah. Apa olahraganya? 3, memanah, berkuda, berenang. Yang punya olahraga memanah siapa? Islam. Nabi mendoakan sahabat, Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Yang memanah Islam. Yang mengajarkan berenang, alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah. Yang mengajarkan berenang nabi kalian, yang mengajarkan memanah nabi kalian, yang mengajarkan berkuda nabi kalian. Tapi atlet berkuda siapa? Bukan dari kita. Atlet memanah siapa? Bukan dari kita. Atlet berenang siapa? Islami, ibadahnya kuat. Tapi berkuda ini modalnya luar biasa. Kuda paling murah 70 juta. Itu pun kuda-kuda sakit nih. Memanah pun juga modalnya luar biasa. Saya punya satu busur di rumah, harganya 1 juta. Ngapain Ustaz Mubazir? Anak yatim tak sekolah, Ustaz sanggup punya busur 1 juta. Dikasih orang. Tak mungkin kita tolak. Saya gantung di kamar, busur. Saya ambil anak panah. Mana? Foto. Foto mereka, like and share. Lalu foto itu saya buat gambar saya di WhatsApp. Datang jamaah komen, Ustaz Somad Hood katanya. Dianggapnya saya saudara Robin Hood. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya rubah gambar lain, gambar ceramah. Apa maknanya? Bahwa ini olahraga dikembangkan. Olahraga kampus bisa buat, outbound bisa buat acara berkuda, acara memanah, acara berenang. Berkuda mahal Pak Ustaz, tinggalkan. Memanah mahal Pak Ustaz, tinggalkan. Di Batam yang paling murah gratis berenang, air keliling. Ini berenang, itu jembatan luar biasa. Turun gua, anak-anak muda ini bagus berenang. Karena dengan banyak berenang ototnya sehat. Ada istri sahabat kita, jamaah kita stroke. Ketika dibawa ke terapi, makan obat tidak bisa. Justru bapak bawa istrinya ke kolam renang, ajarkan berenang. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak terapi renang sehat dia balik. Bagus berenang, modalnya tak terlalu banyak, badan sehat. Dan bagi yang muda-muda, libido seksual tinggi, bisa menghilangkan nafsu syahwat seksual. Hilang sama sekali? Nggak, tetap ada. Berkurang dia sikit. Nafsu ada, tenaga tak ada. Karena habis berenang itu capek, lelap. Saya ni Pak Ustaz masalah, mau nikah masih kuliah, modal tak ada, kerja belum, tapi nafsu menggebu-gebu. Ah, berenang. Insyaallah. Apalagi kalau sampai di tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Ya baik-baik yang dimuliakan Allah. Banyak-banyak puasa sunat, sholat mantap, berenang, memanah, berkuda, puasa sunat. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga kehormatan mata. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau tak sanggup berpuasa, kalau tak sanggup menikah, berpuasa. Fa alaihi fa innahu lahu wija, karena obatnya adalah puasa. Duduk di kantin, banyak perempuan lewat cantik-cantik, mau puasa. Karena kalau kau puasa, insya Allah nafsu tak ada. Datang kawan, eh bro, itu ada cewek cantik. Aku dah gak nampak lagi dah. Dah gelap dah, gak nampak lagi. Bagus. Apalagi kalau puasa bisa satu bulan itu, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. Berapa itu hemat? Kali 20 ribu. Bisa beli buku. Bisa. Masih ada juga nafsunya Pak Ustaz. Puasa 15 hari, Nabi Daud. Puasa, makan. Puasa, makan. Puasa, makan. Puasa, makan. InsyaAllah. Gimana Pak Ustaz? InsyaAllah lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika engkau sedang berpuasa, saat itu engkau sedang merasakan pengawasan Allah. Kau takut mencuri karena ada kamera CCTV. Sampai saatnya kabel dimakan listrik. Kabel dimakan listrik, ya. Lapuk dia. Sampai masanya berubah. Kau takut bohong. Kenapa? Karena sama dosen. Sampai masanya dosen mengantuk tertidur. Tapi kalau kau diawasi oleh dia, siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kapan itu dirasakan? Saat puasa. Puasa jam 12.30 azan zuhur pengumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung pergi ke musola, ambil air kumur-kumur. Kira-kira ada tak orang yang mau menelan air? Tak ada. Kalaupun ada, kumur-kumur ekstrim. Tapi untuk menelan dia tidak akan mau. Masuk kamar mandi, kunci pintu kamar mandi, ambil air seteguk dua teguk. Tidak akan ada yang tahu. Rektor tak tahu, dosen tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi ada yang maha tahu. Itu kau rasakan saat kau puasa-puasa sunat. Jangankan kau minum satu teguk, kau masukkan kepalamu ke dalam bak, habis setengah bak. Tak ada orang tahu. Sebelum keluar dari kamar mandi, keringkan bibir. Setelah itu miringkan kepala buat gaya agak mau mati. Tak ada orang tahu. Tapi saat itu kau sedang diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dalam ibadah-ibadah itu adalah merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Kau angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Saat kau sedang bertakbir, kau benar-benar berada. Ka'annaka tara, seakan kau melihat Tuhan. Fa in lam takun tara, kalau kau tak bisa melihat dia, fa innahu yara, kau rasakan kau sedang diawasi dia. Matamu pun tak berani kau pandangkan ke kiri dan ke kanan, tetap melihat ke depan. Di mana tempat sujud itu yang kau lihat. Makanya kiblat ada tiga. Kiblat dada ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati kepada Allah. Allah sejalan antara tiga. Allahu Akbar. Mana ada orang sholat mau nengok-nengok ke atas? Cantik plafonnya. Mana? Mana ada orang sholat mau menggaruk-garuk kepala? Tiga kali kau garuk, batal sholatmu menurut mazhab Syafi'i. Gatal sekalipun, sekali saja. Gatal juga lagi. Gatal juga lagi, berhenti. Pergi cari obat kurap. Saat itu kau sedang merasakan ibadah, seakan-akan kau berhadapan. Berhadapan dengan Pak Rektor, kau takut. Berhadapan dengan Bapak Owner, kau takut. Berhadapan dengan pimpinan yayasan, kau pucat. Hari ini kau berhadapan dengan dia yang menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in Qadir itu ada dalam ibadah. Semua ibadah itu intinya adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditanamkan kalau mau generasi 2045. Akidah mantap, ibadah mantap. Yang terakhir, akhlak, etika. Orang barat bingung melihat kita enggak mau antri. Orang Jepang ngantri luar biasa. 3,5 tahun dia ngajar ngantri ke kita, tak juga kita pandai antri. Luar biasa. Di Jepang tidak ada orang bawa tas masuk supermarket harus dilarang. Tak ada. Mereka masuk, tidak khawatir akan ada yang ngutil, mencuri, maling, tak ada. Sampai akhirnya salah seorang sahabat alumni dari Jepang datang temannya ke Jakarta. Pas mau masuk ke supermarket, security melarang, tinggalkan tas. Si Jepang nanya, kawan ini malu. Negeri Islam terbesar, kok bisa ada pencuri? Malu. Akhirnya pas teman Jepangnya nanya, kenapa tas saya harus tinggal? Begitulah hebatnya bangsa kami, menjaga keselamatan kalian, takut nanti terjadi yang tidak-tidak diinginkan. Oh, hebat negeri ini. Padahal itu aturan dilarang bawa tas karena dicurigai maling, copet, mencuri. Luar biasa. Ada orang barat belajar Islam, tujuannya mencari kelemahan Islam. Dia baca Quran, dia baca hadis, dia teliti sejarah. Akhirnya ternyata dugaannya salah. Islam agama yang lembut, Islam agama yang baik. Akhirnya dia pun bersyahadat masuk Islam. Setelah itu dia pun pergi ke masjid solat Jumat. Selesai solat Jumat, sendal pun hilang. Alhamdulillah, aku belajar Islam bukan dari orang Islam, tapi dari referensi-referensi literatur Islam. Yang ketiga adalah akhlak. Tidak ada gunanya engkau sholat bolak-balik ke Makkah, haji dan umrah, tapi akhlakmu tidak ada. Sopan santun, tata krama, budi pekerti. Apa beda akhlak dengan etika moral? Etika moral, kesepakatan sekelompok orang di tempat tertentu. Adat di Batam, kesepakatan orang Melayu, kalau mau berakhlak sopan santun, kalau mau masuk kemari pakai tanjak. Jadi saya ini berakhlak nih, karena saya pakai tanjak. Tapi di tempat lain belum tentu. Kalau di Aceh dia tak pakai tanjak. Saya ceramah di Aceh dipakaikan topi berat 1/2 kilo. Topi besar. Ada videonya viral. Pakai topi. Setelah acara itu datang sahabat saya, Ustaz Somad. Iya. Biasanya orang kalau pakai topi ini ada dua kemungkinan. Apa itu? Kalau enggak disunat, kawin. Baik-baik yang dimuliakan Allah SWT. Artinya apa? Kesepakatan sekelompok masyarakat tentang suatu tradisi. Ini adat istiadat, etika moral. Tapi Islam bukan adat. Islam adalah wahyu dari Allah yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jilbab. Ini bukan adat. Ini wahyu dari Allah. Kita disuruh pakai ini untuk menjaga kehormatan perempuan, menutup auratnya, dan mesti panjang, menutup kepala sampai tangannya, sehingga ketika diturunkan, andai tidak mampu, tetap tangannya ditutup, yang sampai pergelangan. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil ma'id, kalau sampai usia haid, menstruasi, la yasluh laha an yara minha, tak boleh nampak dari badannya, illa hadza wa hadza. Muka boleh nampak, hadza zahiruha wa batinuha, zahiruha wa batinuha. Ini boleh nampak, ini boleh nampak. Muka nampak, tangan nampak. Saya sedang di universitas, bukan universitas Islam. Kalau di IAIN saya ceramah begini keadaannya biasa, tapi ini tidak ada bawa-bawa Islam. Universitas Batam, tapi seolah-olah saya berada di universitas Islam. Lebih baik orang pakai casing metal tapi isinya iman, daripada baju koko isinya setan. Universitas Batam, tak ada bawa-bawa Islam, tapi ketika wisuda justru pakai tanjak. Universitas Abu Liatama, tak ada bawa-bawa Islam, tapi ketika wisuda justru pakai peci, justru menyantuni anak yatim. Memang yang paling bagus adalah botol kecap isinya kecap, itu yang paling mantap. Andai tidak, botol minyak babi isinya kecap. Dilihat orang, eh ini botolnya aja isinya. Yang lebih parah, botol kecap isi minyak babi. Na'udzubillah, kami gak paham Pak Ustaz. Memang kalau kurang cairan, payah nangkap ceramah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak sopan santun. Orang Jepang, kalau ada anaknya tidak paham bahasa Inggris, dia gak pusing, panggil guru les. Insyaallah 6 bulan skor TOEFL-nya 550, Test of English Foreign Language. Kalau ada anaknya tidak bisa fisika, kimia, biologi, matematika, dia tidak pusing, panggil guru kursus, nilainya tinggi. Tapi kalau anaknya tidak punya etika moral, tidak hormat pada orang tua, di situ dia baru pusing. Tapi ini kampus luar biasa. Sebelum kau tamat, sebelum kau dapat ijazah, sebelum kau sarjana, kau mesti hormat sungkem dulu pada orang tua. Allahu Akbar. Banyak sarjana tak hormat pada orang tua. Untuk apa saya hormat sama kamu? Kamu tak tamat SD, sedangkan aku sudah sarjana. Orang tua pun marah. Kalau begitu kau makanlah ijazahmu itu. Akhirnya sarjana berkelahi dengan orang tua. Tapi sebelum tamat, sebelum megang ijazah, sebelum menjadi sarjana dari Universitas Batam, maka dia terlebih dulu menghormati orang tua. Orang tua menangis melelehkan air mata. Oh anakku, kusangka kau setelah tamat sarjana bohong menyempelekan aku, tapi justru kau menghormati aku, padahal kau bukan sekolah di Universitas Islam, tapi alhamdulillah menjadi generasi yang Islami. Di mana itu dicetak? Diawali dari deklarasi di Universitas Batam. Insyaallah akan menyebar ke seluruh negara kesatuan Republik Indonesia insyaallah. Allahu Akbar. Mana-mana saya ceramah sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Dimulai tadi jam 11, sekarang jam 12. Apalagi botolnya tak sampai 600. Oh sampai itu Pak Ustaz, bentuknya aja yang seksi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau tiga ini ada dalam diri anak-anak kita, akidahnya benar, ibadahnya betul, dan akhlaknya baik, insyaallah. Tapi kalau tiga-tiga ini belum ada, kita tanamkan. Saya punya anak. Apa yang Ustaz inginkan dari anak-anak Ustaz? Selamat dia dari liberal, selamat dia dari sekuler, selamat dia dari aliran sesat, akidahnya benar. Sholat dia, puasa dia, baca Quran dia, berzikir dia, sejuk hati kita melihatnya. Makanya dalam doa tak ada kita minta anak kaya, tak ada minta anak penguasa, tak ada minta anak pejabat. Yang kita minta adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kalau kau kaya nak, kaya engkau, sejuk mataku melihat engkau karena kau bersedekah, berinfak, musadaqah. Kalau kau berkuasa nak, sejuk mataku melihat engkau karena saat kau berkuasa kau mendeklarasikan generasi emas Islami 2045. Kalau engkau punya harta anak, hartamu kau pakai menolong orang susah, sehingga sejuk mata kami, tenang batin kami. Setelah akidahnya benar, ibadahnya benar, berakhlak sopan santun, mudah-mudahan alumni-alumni, anak cucu cicitnya nanti menjadi orang-orang seperti yang kita harapkan. Walaupun 2045 Abdul Somad umurnya tak sampai, tapi saya tetap mendapat amal jariah mengalir setelah kematian saya. Inilah orang yang tak pernah mati karena amalnya tetap mengalir. Amin. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Loh, kok Ustaz malah buat kami putus asa? Lahir 77, 2040 itu umur pas 63. Tapi karena setelah tanda tangan deklarasi tadi, kata Allah Ta'ala, ini makhluk, jangan matikan 40, tambah 5 tahun lagi. Umur bisa bertambah karena doa. Mana dalilnya? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ditambah oleh doa, 5 orang deklarasi, ditambah bapak ibu anak-anak sekalian, insyaallah andai mati tak bersedih. Kenapa? amal tetap mengalir. Yang rajin baca Yasin setelah mati putus, yang rajin sholat duha setelah mati putus. Tapi ada yang tak putus. Apa dia? Program ini dilanjutkan oleh adik-adik alumni Universitas Batam, mengalir semuanya, dan insya Allah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk niat yang baik maka diiringi dengan doa munajat kepada Allah, mudah-mudahan tercapai yang kita cita-citakan. Ala hadhihin niyyah, untuk niat yang baik ini semoga terwujud generasi Islami, generasi emas 2045. Al-Fatihah.